Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Wabadu ikhwah fillah wa akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab ke-86 yaitu addu'a'u liman qala ghafarallahu laka. Doa balasan yang kita ucapkan ketika ada orang yang berkata kepada kita, semoga Allah mengampunimu. Maka jawabannya adalah walaka, dan juga untukmu. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Sirjis radhiallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Lengkapnya hadis adalah perkataan sahabat Abdullah. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akaltu min ta'amihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku memakan sebagian di antara makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah mengampunimu wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan doa ini, beliau mengatakan walaka, dan juga semoga Allah mengampunimu. Qal qultu li Abdullah, kemudian perawi ya, yang mendapatkan hadis dari sahabat Abdullah ini mengatakan kepada beliau, kepada sahabat Abdullah bin Sirjis radhiallahu anhu, astaghfirulaka, aku memohonkan ampunan untukmu. Qal, maka sahabat Abdullah ini pun mempraktekkan apa yang Nabi katakan, na'am walakum, dan juga untukmu. Thumma tala hadhil ayata, kemudian beliau membaca ayat ini, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkanlah ampun untuk dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Maka di sini terdapat keteladanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan ucapan doa dari salah seorang sahabat yang bunyinya ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu, maka Nabi menjawab walaka. Maka kata-kata walaka ini bisa secara umum bisa kita gunakan untuk membalas doa orang yang mendoakan kita. Maka kata-kata walaka bisa secara umum bisa kita gunakan untuk membalas doa orang yang mendoakan ampunan untuk kita, ini secara khusus, dan secara umum bisa kita kiaskan kepada doa-doa yang lain, doa-doa yang semisal yang diberikan oleh saudara kita kepada kita. Maka kita bisa balas dengan kata-kata walaka. Kemudian berikutnya adalah addu'a uliman sona'a ilaika ma'rufa. Doa yang kita ucapkan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jazakallahu khaira. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dimasukkan oleh Al-Albani hadis ini dalam Sahih Jami' Tirmidzi dan Sahih Jami' As-Saghir dari sahabat Usamah bin Zaid radhiallahu anhu. Lengkapnya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sunia ilaihi ma'rufun faqala li sahibihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana'i." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang mendapatkan kebaikan dari orang lain lalu dia berkata kepada orang yang berbuat baik kepadanya, jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, faqad ablagha fi tsana'i, maka dia telah sungguh-sungguh memuji orang yang berbuat baik kepadanya. Semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Apa yang dimaksud dengan khairan di sini? Ada dua penjelasan yang disampaikan oleh pensyarah. Yang pertama, khairal jazai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan sebaik-baik balasan. Atau maknanya adalah a'takallah a'taka khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padamu satu kebaikan di antara berbagai kebaikan terkait dengan masalah dunia ataupun kebaikan terkait dengan masalah akhirat. Faqad ablagha fi tsana'i, maka orang yang mengucapkan jazakallah khairan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia telah sungguh-sungguh memuji orang tersebut. Ai balagha fi ada'i syukrihi, telah bersungguh-sungguh untuk berterima kasih, menunaikan ungkapan terima kasih kepadanya. Karena dengan ucapan tersebut berarti orang tersebut mengakui, berarti kita mengakui kalau kita taksir, kita tidak bisa membalas orang tersebut dengan sempurna, dan mengakui bahasanya kita adalah termasuk orang yang lemah untuk membalas kebaikannya dan tidak bisa maksimal untuk menyanjungnya. Oleh karena itu maka kita serahkan balasan untuk orang yang berbuat baik kepada kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepadanya dengan al-jaza al-awfa, dengan balasan yang paling sempurna. Sebagian orang atau sebagian ulama mengatakan, idza qasurat yadaka bil mukafaati, jika kemampuanmu terbatas untuk memberikan balasan, faliyatul lisanuka bisyukri wa du'ai, maka hendaklah engkau memanjangkan lisanmu, hendaklah engkau sering-sering menggunakan lisan untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan mendoakannya. Maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberi balasan, membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita balas. Ada orang ngirim roti, kita balas lain waktu dengan kita kirimi roti. Orang yang ngirim makanan, kita balas di satu kesempatan dengan makanan, dan seterusnya. Ini di antara hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk orang yang tidak mampu membalas secara fisik, secara materi, maka hendaklah dia membalasnya dengan doa, membalasnya dengan pujian. Dan pujian yang terbaik, dan ucapan yang terbaik untuk membalas orang yang berbuat baik kepada kita adalah kata-kata jazakallahu khaira. Bahkan untuk sebagian orang, tidak tepat membalasnya dengan fisik. sebagaimana kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, untuk sebagian orang tidak cocok kita balas dengan fisik. Dia ngasih uang, enggak tepat kita balas dia dengan juga ngasih uang. Kenapa? Karena dia orang, misalnya dia adalah orang yang sangat kaya, dia adalah orang yang paling kaya di kota ini, dia ngasih sama seseorang uang, maka tidak tepat dan tidak cocok membalas orang kaya ini dengan lain waktu ngasih uang sama orang ini. Ini nguyai segoro kata orang Jawa. Udah kaya raya dia enggak butuh uang. Maka tidaklah tepat balasan untuk orang semacam ini kecuali dengan memujinya. Kecuali dengan mendoakannya. Maka membalas kebaikan seseorang dengan pujian, dengan kalimat jazakallah khaira dan semisalnya itu berlaku pertama untuk orang yang tidak mampu membalas dengan balasan yang semisal kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Dan yang kedua adalah untuk orang yang tidak cocok membalasnya dan tidak pas, ya, tidak pada tempatnya membalas orang tersebut dengan fisik, dengan materi. Karena satu dan lain hal, karena satu pertimbangan. Kemudian catatan berkaitan dengan ucapan ini jazakallah khaira, maka sebagian orang menyingkat ya, dengan kata-kata jazakallahu, dan ini adalah singkatan yang layam beri, tidak sepatutnya. Kenapa? Karena kalimatnya menjadi global ya. Karena jazakallahu, semoga Allah membalasmu, itu enggak jelas. Karena maknanya dalam bahasa Arab bisa jadi maknanya jazakallah khairan, bisa jazakallahu syarran. Itu kalau cuma jazakallahu, semoga Allah membalasmu dengan keburukan, dengan azab dan siksaannya, atau semoga Allah membalasmu dengan kenikmatan dan kebaikan. Enggak jelas kalau cuma jazakallahu. Maka menjadi kalimat yang global dan samar dan tidak jelas makna yang dimaksudkan dan diinginkan. Kemudian sebagian orang membid'ahkan tambahan setelah kata-kata khairan. Jazakallah khairan kathiro, itu katanya kathironnya bid'ah. Jazakallah khairal jaza diganti misalnya. Khairal jaza, katanya khairal jaza itu bid'ah. Ini satu hal yang tidak benar. Seandainya ada orang menambahkan ada kata-kata kathiran atau jazilan atau semisalnya setelah kata-kata khairan, maka tidaklah kita katakan ini satu hal yang bid'ah. Ya, ini satu hal yang ini bacaan yang ya, bersifat longgar. Ya, mau ada tambahan apa, asalkan maknanya adalah kebaikan, maka insya Allah tidak mengapa. Karena maksud dari diantara maksud dari kalimat ini adalah memberikan pujian, meskipun seandainya seorang itu mencukupkan diri dengan apa yang warid berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita katakan apa yang Nabi ajarkan itulah yang terbaik. Namun yang jadi masalah, apakah kemudian diberi tambahan itu menjadi satu hal yang hukumnya bid'ah? Tidak tepat menghukumi dan memvonis tambahan kathiran atau jazilan setelah kata-kata khairan sebagai satu hal yang bid'ah. Karena ini bukan masalah ucapan terima kasih, ungkapan terima kasih, memuji seseorang yang berbuat baik dan mendoakannya, ini adalah satu hal yang bersifat tidak, bukanlah satu hal yang ibadah mahdhah. Maka boleh ada tambahan, boleh ada kreasi di sini. Meskipun kita katakan apa yang warid, yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang lebih baik. Karena Nabi tidaklah mengajarkan kecuali yang terbaik. Nabi tidaklah membimbing kita kecuali untuk melakukan hal yang terbaik. Demikian juga sering banyak orang yang bertanya tentang apa balasan ketika ada orang yang mengucapkan kita jazakallahu khaira. Maka tentang apa balasannya, maka tidak ada keterangan dari sejauh sebatas pengetahuan saya, tidak ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka longgar, bisa jadi kita tidak tidak memberikan ucapan balasan, kita diam saja. Namun meskipun kita katakan jika kita orang pihak yang berbuat baik, maka kita katakan yang terbaik adalah kita balas, supaya doa orang ini sudah setimpal dengan balasan kita, sedangkan kebaikan kita masih utuh. Maka seandainya diam dan memberikan balasan, insya Allah tidak mengapa. Namun yang terbaik adalah memberikan kalimat balasan dengan tujuan supaya kebaikan dia dan doa dia telah kita balas dengan doa balasan kita, sehingga kebaikan yang kita kerjakan dan kita lakukan kepada orang tersebut itu utuh. Sebagaimana nanti akan kita jumpai kasus yang semisal dengan itu di belakang. Dan seandainya kita mau memberikan ucapan balasan, maka longgar, bisa kita kiaskan dengan bab sebelumnya di mana Nabi didoakan agar mendapatkan ampunan. Maka Nabi mengatakan walaka dan untukmu, atau kata-kata wa iyyakum dan semisal untukmu juga semisal itu, dan kata-kata yang semisalnya. Kemudian mayaksimullahu bihi minad dajjal, amalan yang Allah tetapkan sebagai sebab Allah menjaga seseorang dari fitnah dajjal. Man hafidha asra ayatin min awal suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat al-kahfi, maka dia terlindung dari dajjal. Diatkan oleh Muslim di catatan kaki. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan min akhiril kahfi, 10 ayat akhir surat al-kahfi. Diatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Darda radhiallahu anhu, usima artinya dijaga dan dilindungi. An-Nawawi menjelaskan, qila, ada yang menjelaskan kenapa dan apa hubungan dan apa kaitan awal surat Kahfi dengan Dajjal. Sebabnya adalah di awal surat Kahfi Allah menyebutkan berbagai hal yang menakjubkan, mengingatkan manusia dengan berbagai hal yang menakjubkan yang merupakan ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang merenungkan 10 awal ayat dari surat Kahfi, maka dia tidak akan tergoda dengan godaan Dajjal. Demikian pula 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, afahasiballadzina kafaru ayattakhidhu, sampai akhir ayat. Karena orang yang mengikuti dajjal hanyalah orang yang terkagum-kagum dengan hal-hal yang sangat menakjubkan. Karena terkagum-kagum dengan hal yang menakjubkan, maka dia kira hal yang menakjubkan yang bisa dilakukan oleh Dajjal itu bukti benarnya pengakuan Dajjal kalau dia adalah Rabb semesta alam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyisakan pada Dajjal satu hal yang mendustakan pengakuannya. Dajjal muncul dan mengaku dirinya sebagai Rabb semesta alam, dan Allah sisakan pada tubuh Dajjal bukti kalau dia bukan Rabb semesta alam. Itu dengan dia tidak bisa memperbaiki matanya sendiri. Dia bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya. Yang kering, satu daerah yang kering bisa langsung makmur, langsung berbagai tumbuhan tumbuh. Ya, dia membawa gunung roti dan seterusnya. Ya, itu satu hal yang sangat-sangat menakjubkan, dan dengan itu Dajjal mengaku bahasanya dirinya adalah Rabb semesta alam. Namun sebenarnya kalau orang itu cerdas, ya, kalau orang itu orang yang cerdas, maka ada pada diri Dajjal tanda yang tidak mungkin untuk dihindari, bahasanya yang membuktikan kalau dia bukan Tuhan semesta alam, ya, yaitu dia tidak bisa memperbaiki matanya yang buta. Padahal dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Maka hal ini menunjukkan bahasanya kemampuannya adalah bukan berasal dari Dajjal, namun ini adalah istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tertipu dengan kehebatan Dajjal akhirnya menerima dan mengimani pengakuan Dajjal kalau dia adalah Tuhan semesta alam adalah orang yang tidak cerdas. Orang yang karena keterkaguman dengan hal yang menakjubkan, maka rusaklah cara dia berpikir. Demikian pula dengan al-isti'adzatu billahi, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan Dajjal setelah tasawuf akhir, mingkuli sholatin, dalam setiap sholat. Sebelumnya berkaitan dengan hadis riwayat Muslim di atas, maka hadis man hafidha asra ayat min awal suratil kahfi ini menunjukkan bahasanya di zaman Nabi nama-nama surat sudah ada, dan di zaman Nabi dan menunjukkan bahasanya nama surat itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan bolehnya ucapan surat titik-titik, surat Kahfi, surat Maryam, dan seterusnya. Ini, karena sebagaimana di pelajaran Atibyan, fi adab hamalatil Quran, terdapat khilaf ulama, bolehkah mengucapkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Kahfi, sebagai ulama melarangnya dan mengatakan yang tepat adalah surat yang membahas Al-Baqarah, surat yang menyebutkan Al-Kahfi, dan semisalnya. Namun pendapat ulama yang melarang surat Kahfi, surat Maryam, surat Al-Baqarah adalah pendapat yang kurang tepat. Di antara bukti kurang tepatnya pendapat ini adalah hadis yang baru saja kita baca. Nabi mengatakan, ya, min awwali suratil Kahfi. Maka kiat yang lain adalah mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Ini mengisyaratkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur. Wa min adzab jahannam, dan siksa neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan godaan dalam hidup dan godaan kematian. Wa min syari fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan godaan masih ad-dajjal. Demikian pula atau bacaan yang lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal marrami. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksaan kubur. Aku meminta perlindungan kepadamu dari godaan masih ad-dajjal. Aku mohon perlindungan kepadamu dari fitnah godaan hidup dan godaan kematian. Dan ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari dosa dan utang. Maka doa ini menunjukkan, sebagaimana telah kita singgung berulang kali, menunjukkan akan adanya siksaan kubur. Maka ini adalah bantahan terhadap Mu'tazilah di masa silam dan Hizbut Tahrir di masa sekarang yang mengingkari adanya siksaan kubur. Kemudian yang dimaksud dengan fitnatul mahya, fitnah kehidupan, adalah ujian yang dialami oleh setiap manusia selama hidup ini. Dan ujian yang dialami oleh manusia dalam hidup ini boleh jadi adalah fitnatus subuhat, boleh jadi fitnatus syahawat. Bisa jadi adalah fitnatus subuhat, adalah fitnah atau pengrusak racun pemikiran yang merusak akidah, yang merusak pemahaman, ya. Yang fitnah subuhat ini merusak at-tasawur, pemahaman seseorang. Demikian kata Syekhul Islam Taimiyah di Amradul Qulub wa Syifa'uha. Maka fitnatu subuhat itu merusak, menyebabkan rusaknya tasawur, rusaknya pemahaman. Sedangkan fitnatu syahawat itu menyebabkan rusaknya al-irodah, menyebabkan rusaknya keinginan yang ada dalam hati seorang manusia, sehingga muncul pada dirinya keinginan-keinginan yang jelek, keinginan-keinginan maksiat, keinginan-keinginan untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka orang yang terkena fitnatu syahawat, maka rusaklah keinginannya. Yang ada dalam hatinya adalah keinginan-keinginan buruk, berzina, mencuri, membunuh orang, dan semisalnya. Sedangkan orang yang terkena fitnatu subuhat, karena racun-racun pemikiran yang berasal dari berbagai aliran sesat, dari berbagai agama kekafiran, maka akan menyebabkan pemahaman yang rusak. Akidah, kalau pemahamannya rusak, maka akidahnya juga tentu rusak. Sedangkan fitnah kematian, maka sebagaimana kata Syekh Muthaimin di Sarah Mumte, ada dua macam. Yang pertama adalah godaan setan pada detik-detik kematian seseorang. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan mungkar dan nakir setelah seorang itu masuk ke alam kubur. Dan kita berlindung dari kejelekan fitnah Masih Dajjal. Dajjal disebut Al-Masih karena ada yang menjelaskan karena dia mamsuh, terhapus matanya sehingga salah satu matanya tidak bisa untuk melihat. Dan boleh jadi Dajjal itu disebut Al-Masih karena dia Al-Masih mengusap seluruh muka bumi, karena dia menginjakkan kakinya di seluruh muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Kemudian doa liman qal, yang kita berikan kepada orang yang berkata kepada kita, inni uhibbuka fillahi, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Maka balasannya adalah ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga mencintaimu alladzi dzat ahbab tani, yang telah membuat engkau cinta kepadaku. Lahu karenanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diatkanlah Abu Dawud, dinilai hasan oleh Al-Albani. Demikian juga hadis ini, riwayat ini ada di Adabul Mufrad, sebagaimana pernah kita lewati di pelajaran Adabul Mufrad. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan kalimat doa ini adalah berasal dari sahabat. Ahabbakalladzi ahbabtani lahu adalah kalimat yang berasal dari sahabat. Lengkapnya adalah perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ana rajulan kana indan nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama rabi rajulun, maka lewatlah seseorang. Fakal, maka orang yang ada di dekat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inilah uhibbu hadza. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku mencintai lelaki ini yang baru saja lewat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, a'lam tahu, apakah engkau telah memberitahukan kepadanya kalau engkau mencintainya karena Allah? Maka orang tersebut mengatakan, belum. Qal, maka Nabi mengatakan, a'limhu, beritahukanlah kepadanya. Qal, Anas mengatakan, falahiqahu, maka orang tadi mengejar orang yang sudah lewat. Setelah terkejar, qal, orang yang di dekat Nabi tadi mengatakan kepada yang lewat, ini uhibbuka fillahi, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Faqal, maka orang yang lewat tadi, seorang sahabat Nabi yang tidak disebutkan siapa namanya, mengatakan, ahabakallahu alladhi ahbabdani lahu. Maka lihat, maka kalimat ini berasal dari seorang sahabat yang majhul, tidak diketahui siapa namanya. Namun yang jelas seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-udul, adalah manusia-manusia yang terpercaya, manusia-manusia yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahasanya Allah meridhai mereka seluruhnya. A'lam tahu, apakah, ini adalah kalimat tanya dengan membuang hamzah istifham, artinya a'lam tahu, apakah engkau telah memberitahukan kepadanya, dengan bahasa lain, hal a'lam tahu, apakah engkau, adakah engkau telah memberitahukan kepadanya. Ahabakallahu lati ahbabtani lahu, lahu maknanya, li'ajlihi, karenanya, nyanya adalah Allah. Ini adalah kalimat doa dan bukan kalimat berita. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang ada di dekatnya untuk menceritakan rasa kekagumannya, rasa cintanya, rasa simpatiknya kepada seseorang. Apa maksudnya? Kata Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, makna dan maksud dari Nabi memerintahkan untuk mengungkapkan dan menceritakan isi hati dan perasaan kita kepada kawan kita sesama jenis, ya, ini bukan untuk lawan jenis. Maknanya adalah al-hathu ala tawadud, ya, ada dorongan dan motivasi untuk timbulnya rasa cinta, wa ta'aluf dan kedekatan hati. Demikian itu dikarenakan jika seorang itu menceritakan kepada kawannya annahu yuhibbu, kalau dia mencintainya, maka istamala bidzalika qalbuhu. Maka orang yang diberitahu itu akan memiliki kecenderungan hati kepada orang yang memberitahukan perasaannya. Bidzalika, gara-gara dia menceritakan perasaan hatinya. Wajtalaba bihi wudduhu, maka akan tertariklah, akan terseretlah, akan muncullah al-wud, rasa cinta dari orang yang diberitahu. Maka Nabi memerintahkan untuk menceritakan isi hati, rasa cinta, perasaan simpatik kepada kawan sesama jenis. Itu tujuannya, Pak, supaya terjadi saling kedekatan hati, ta'aluf. Bukan hanya kedekatan hati dari satu sisi. Kalau kita simpatik dengan seseorang, maka ada kedekatan hati kita kepada dia. Nah, Nabi inginkan agar supaya bersambung. Agar dia itu juga punya kecenderungan hati dan kedekatan hati kepada kita. Maka Nabi perintahkan kita untuk menceritakan apa yang perasaan hati kita kepadanya. Dan terlebih lagi kata-kata ini selayaknya terlebih lagi diucapkan ketika kita ingin memberikan nasihat dan teguran. Ketika kita hendak memberikan nasihat kepada seseorang, ya, pertama kali kita ungkapkan, sebenarnya aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah kemudian disampaikanlah sebuah nasihat. Maka satu hal yang baik meletakkan ungkapan ini ketika hendak memberi nasihat, memberi teguran. Karena dengan itu kita berarti memberitahukan kepadanya, kepada orang yang kita nasihati dan orang yang kita tegur dan kita salahkan, kita kritik. Bahasanya kritik kita bukan karena jengkel, bukan karena tidak suka dengan orangnya. Namun kritik kita, teguran kita adalah karena ekspresi rasa cinta kita kepada, adalah bentuk nyata dari rasa cinta kita dan rasa suka diri kita kepada orang tersebut. Sehingga dia tidak salah faham dengan kritik kita, dia tidak salah faham dengan teguran kita. Maka satu hal yang baik menyampaikan kalimat semacam ini ketika kita hendak memberikan teguran, kritikan, dan nasihat serta saran perbaikan kepada seseorang. Doa uliman arda alaika malahu, doa untuk orang yang menawarkan kepada kita hartanya. Barakallahu laka fi ahlika wa malika, semoga Allah memberikan keberkahan untuk keluargamu dan hartamu. Ini adalah doa yang diucapkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wa hadza atharun, dan ini adalah riwayat berupa perkataan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lengkapnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan qadima Abdurrahman bin Auf al-Madinata. Sahabat Abdurrahman bin Auf tiba di kota Madinah. Fa akhana Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi al-Ansari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Inilah di antara hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di kota Madinah. Beliau melakukan tiga hal penting begitu tiba di kota Madinah. Pertama, membangun Masjid Nabawi, dan yang kedua adalah mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Kemudian yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka ketika itu, maka di awal-awal Nabi masuk ke kota Madinah, maka ada saudara angkat. Ada saudara angkat. Nabi persaudarakan ini seorang Muhajirin A dengan Ansor B. Ini Muhajirin ini dengan Ansor itu. Maka bahasa lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mensyariatkan adanya saudara angkat. Namun saudara angkat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan ini mansukh, Allah hapus dengan Allah turunkan ayatul miras, ayat tentang warisan. Karena saudara angkat yang Nabi tetapkan ketika awal-awal beliau tiba di kota Madinah ini berfungsi saling tolong-menolong, saling mewarisi, dan seterusnya. Aturan ini dan makna semacam ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menurunkan firman-Nya di surat An-Nisa menetapkan adanya aturan pembagian waris. Wa kana Sa'dun dzaghinan, Sa'ad bin Rabi al-Ansari adalah seorang yang kaya raya. Maka Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf, uqasimuka mali nisfain, akan aku bagi hartaku untukmu menjadi dua bagian, satu untukku dan sisanya lagi untukmu. Ini menunjukkan sifat ithar yang dimiliki oleh para sahabat. Mereka mengutamakan orang lain, harta yang mereka kumpulkan bertahun-tahun dengan mudahnya mereka katakan, hartaku akan aku bagi menjadi dua, setengah untukmu wahai Abdurrahman bin Auf dan setengahnya masih tetap milikku. Atau berkaitan dengan hadis ini, kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi, redaksi yang paling lengkap dikumpulkan oleh Al-Albani di Adabuz Zifaf. Di Adabuz Zifaf disebutkan, setelah Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi al-Ansari, fantalaqa bi Sa'dun ila manzilihi. Maka Sa'ad bin Rabi mengajak Abdurrahman bin Auf ke rumahnya, fada abi ta'amin, lalu Sa'ad bin Rabi meminta makanan kepada keluarganya, kepada istrinya untuk dikeluarkan makanan, fa'akala, lalu keduanya makan bareng. Setelah selesai makan bareng, fa'akala lahu Sa'dun, maka Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ayu akhi, wahai saudaraku, ana aksaru ahli al-madinati wa firyatin aksarul ansari malan. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya aku adalah penduduk Madinah yang paling kaya. Atau penduduk Ansar yang paling kaya. Kalimat yang beliau sampaikan ini bukan umuk, bukan menyombongkan saya ini orang kaya-kaya. Nah, ya. Namun apa? Ini mukaddimah. Karena beliau mau membagi hartanya jadi dua. Karena aku adalah orang yang paling kaya, setengahnya saja itu sudah kaya. Maka engkau jangan punya alasan untuk menolaknya. Setengah akan kukasihkan kepadamu, setengahnya untukku. Dengan aku punya setengah, itu kamu jangan khawatir, wah kalau nanti dibagi dua, nanti engkau wahai saudaraku, engkau miskin, nanti jatuh miskin, aku tidak ingin merepotkanmu, aku tidak ingin memelaratkanmu. Aku tidak ingin jadi sebab gara-gara kehadiranku maka engkau jadi kiri, engkau jadi melarat. Anda. Maka beliau ngasih mukadimah dengan mengatakan, aku ini orang yang paling kaya. Di sini yang paling kaya adalah aku. Artinya apa? Setengah hartaku itu, karena orang kaya-raya, setengahnya itu masih kaya. Maka Anda tidak punya alasan untuk menolak dengan mengatakan, aku tidak ingin menyusahkan Anda, aku tidak ingin memiskinkan Anda. Fangdur syatramali fakhudhu, maka lihatlah setengah dari total hartaku, lalu ambillah. Dalam riwayat yang lain, haluma ila hadiqati, marilah pergi ke kebun kurmaku. Usyatiru kaha, maka akan aku paro setengah kebun kurmaku untukmu. Kemudian kalau di sini di redaksi yang kita ada di Sarah Ibnu Muslim, wa uzawi juga, dan aku akan menikahkanmu. Ya, lengkapnya di sebagaimana dalam redaksi yang lain, wa tahti imro'atani, aku punya dua istri. Wa anta akhi fillahi la imro'ata la imro'ata laka, dan kau adalah saudaraku karena Allah dan kau tidak punya istri. Dan kebutuhan punya istri itu kebutuhan vital. Fangdur ayyuhuma a'jaba ilaika. Maka wahai Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, lihatlah dari dua istriku, manakah yang paling cantik menurutmu? Mana yang paling cantik menurutmu? Aku yang paling jelek sajalah. Engkau pilih mana yang paling cantik. Fasammihali, sebutkan namanya kepadaku. Setelah kau lihat, sebutkan namanya kepadaku. Yang itu yang paling cantik. Hatta utalliqaha, sehingga bisa ku cerai laka untukmu. Fa idza qadat iddatuha fatazawwajaha, sehingga jika selesai masa iddahnya engkau bisa menikahinya. Qal, maka jawaban Abdurrahman bin Auf sebagaimana di Sarah Hisnul Muslim, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Kalau di Adabul Sifat lengkapnya, Abdurrahman bin Auf mengatakan, la, aku tidak mau menerima semua tawaran itu, wallahi. Nah, ini enggak main-main, aku sumpah. Nah, ini enggak serius, enggak bisa lagi ditawar-tawar. Wallahi aku tidak menerima tawaranmu, dua-duanya. Itu bedanya Abdurrahman bin Auf dengan kita. Ya. Ditawari setengah harta, ya. Wah rezeki nomplok. Ya. Ditawari bantuan ya, setengah harta, wah ini rezeki nomplok. Abdurrahman bin Auf mengatakan, la wallahi, demi Allah aku tidak akan terima semua tawaranmu. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk keluargamu dan hartamu. Kemudian di Sarah Hisnul Muslim, dulani ala suqi, nun aku cuma minta satu permintaan, tunjukkan aku di manakah letak pasar Madinah. Kalau di redaksi yang lebih lengkap di Adabu Zifaf, fadalluhu ala suqi, kemudian Sa'ad bin Rabi' menunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf di manakah letak pasar. Fadahaba, maka Abdurrahman bin Auf lalu pergi ke pasar. Fashtara waba'a, lalu dia membeli barang di pasar, kemudian dijual lagi. Warabiha, kemudian dia mendapatkan keuntungan. Thumma taba'al hudua, kemudian besok harinya juga demikian. Datang ke pasar, membeli sesuatu, kemudian dijual lagi. Faja'a, akhirnya setelah hari yang kedua, setelah ke pasar untuk hari kedua pergi ke pasar, ja'a bisya'in min ikitin, maka beliau pulang-pulang bisa membawa keju, ya, wasaminin dan minyak samin. Fakot afdalahu, maka beliau telah punya sisa, ya, sisa dari dia beli kemudian dia jual, ya, dapat sisa minyak samin dan keju. Dan keju itu lauk untuk orang Arab sampai sekarang. Makan itu roti, ya, kemudian ditutulkan, dioleskan ke keju, itu dimakan. Fa'atabi ahla manzilihi, kemudian dia datang membawa keju dan minyak samin tersebut ke rumahnya, ya, atau ke rumah tempat tinggalnya. Ya, kalau di redaksi di Hisnul Muslim atau Sarah Hisnul Muslim, fama raja'a, maka tidaklah Abdurrahman bin Auf kembali, hatta stafdola, sehingga beliau punya sisa, bisa membawa sisa berupa akton atau akiton keju, wasaminan dan minyak samin. Fa'atabi ahla manzilihi, maka dia bawa ke rumahnya. Fa makasna yasiran au masyaallahu, maka kami hidupnya tak lama, atau masyaallahu, ya pastinya Allah yang tahu. Maka tak lama setelah Abdurrahman bin Auf berdagang di kota Madinah, tiba-tiba dia sudah bisa melamar perempuan dan bisa menikah. Faja'a, maka datanglah dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi wadarun min sufratin, sedangkan di badannya ada bekas sufratin. Wadarun, lihat di bawah, maknanya atharun, bekas. Sufratin, maknanya adalah tibun, satu wewangian yang terbuat dari za'faran dicampur dengan yang lainnya. Maka minyak wangi campuran za'faran dengan yang lainnya, dan ini adalah minyak wangi khas perempuan. Minyak wangi khusus perempuan. Za'faran itu hanya boleh dipakai oleh perempuan. Maka ada satu hal yang aneh di badan atau di kainnya Abdurrahman bin Auf, itu ada minyak wangi khas perempuan. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mahyam, lihat di bawah, mahyam artinya masya'nuka, apa kabarmu, atau mahadha, wa'i abdurman bin, apa ini kok ada wewangian perempuan kamu, kok pakai wewangian perempuan? Ini adalah kalimat tanya, kata tanya mahyam itu kalimat tanya, namun mabni sukun. Namun kalau Ibnu Malik mengatakan ini adalah isim fi'il, artinya adalah akhbir. Beritahukanlah kepadaku, apa ini? Inilah adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya dulu baru menyalahkan. Enggak langsung, ini ada sebuah kesalahan langsung. Kamu ini, enggak langsung dikamu-kamukan. Ini ada laki-laki pakai parfum perempuan. Maka Nabi tanya, ada apa? Ditanya, ada apa? Kok pakai parfum perempuan? Ada gerangan apa? Kok bisa-bisanya engkau pakai parfum perempuan? Ditanyain dulu alasannya. Baru setelah ada alasannya, baru Nabi mengungkapkan. Kalau ini ada perbuatan yang tidak benar, Nabi akan salahkan. Enggak langsung kemudian, begitu lihat di pakaiannya ada apa? Parfum atau di badannya ada parfum yang terlarang, dipakai untuk laki-laki, tidaklah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membantainya. Kamu ini kurang ajar, ini gini. Sebagaimana kelakuan sebagian orang. Begitu melihat saudaranya melakukan maksiat, langsung dia vonis tanpa ditanya apa sebab melakukan. Begitu nampak saudaranya melakukan kesalahan dan penyimpangan, maka langsung dihukumi, langsung divonis, langsung dihabisi. Tanpa bertanya terlebih dahulu, kenapa orang tersebut terjumus dalam hal ini, apa sebabnya, boleh jadi ada udur, boleh jadi ada alasan, yang jika kita tahu alasannya, kita bisa memakluminya. Maka lihat, ini secara lahiriah, Abdurrahman bin Auf melakukan kesalahan. Namun, apakah ini kesalahan yang dimaafkan ataukah tidak? Maka ternyata adalah kesalahan yang dimaafkan. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku baru saja menikahi salah seorang perempuan dari Ansar. Ya, aku dekat-dekat dengan istriku, kemudian ada yang ketempelan. Ya, aku dekat-dekat dengan istriku, maka ada yang nempel di badanku atau di tubuhku. Jadi enggak sengaja, saya enggak tahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, Masukta ilaihi, apa yang kau berikan kepada istrimu sebagai mahar? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, nawatun min dahabin, emas senilai atau seberat nawat. Atau seberat nawat min dahabin dari emas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisyatin, adakalah walimah meskipun hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Apa itu an-nawah? Nawah adalah kata Ibnu Asir di An-Nihayah, ismun li khamsati darahima. Itu telah nama untuk nilai sebanyak 5 dirham. Ya. 5 dirham itu disebut oleh orang Arab dengan sebutan nawat. Al-Azhari, seorang pakar bahasa Arab, Al-Azhari mengatakan, redaksi hadis menunjukkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf menikahi seorang perempuan dan maharnya adalah emas. Namun harga emas ini, nilai dari emas yang diberikan oleh Abdurrahman untuk istrinya, nilainya adalah 5 dirham. Maka kurang lebih sekitar 2 gram emas, ya, karena di zaman Nabi 1 dinar itu sama dengan nilainya sama dengan 12 dirham. Pada 1 dinar itu 4 gram. Ya, 1 dinar itu 4 gram, 4,25 gram. Dan itu nilainya sama dengan di zaman Nabi sama dengan 12 dirham. Ya, maka ini sudah lima. Sudah lima. Berarti ya kurang lebih, ya kurang lebih 2 gram emas maharnya. Dan lengkapnya hadis di sebagaimana di Adabu Zifat, setelah Nabi mengatakan, adakan walimah meskipun dengan sekedar seekor kambing, fa'ajaza dhalika, kemudian Abdurrahman bin Auf melaksanakan hal tersebut. Kemudian terdapat perkataan Abdurrahman bin Auf, ya, yang mengatakan, laqad ra'aituni law rafa'tu hajaran la rajautu an usiba tahtahu dhahaban aw fiddah. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, nikmat yang Allah berikan kepadanya, bahwasanya Allah berikan kepadanya nikmat berupa tangan, itu tangan bisnismen. Tangan-tangan pembisnis. Apa saja bisa menghasilkan duit. Apa saja, dia tangannya itu digunakan untuk ngapa? Itu menghasilkan uang. Beliau mengatakan, laqad ra'aituni, sungguh aku ingat, la rafa'tu hajaran, seandainya aku cuma ngangkat batu, seandainya aku cuma geser batu, aku berharap di bawah batunya aku dapat uang. Aku berharap di bawahnya aku dapat emas atau dapat perak. Maksudnya apa? Beliau ini tangannya adalah tangan, mentalnya memang mental pembisnis. Apa saja itu bisa menghasilkan uang. Mau begini, dia punya adalah seorang yang sangat kreatif dalam masalah usaha. Ya. Dia punya ide apa? Kalau ide itu dijalankan, mesti menghasilkan uang. Ya. Kalau nggak dapat uang yang didapatkan, kalau nggak dinar, ya, berarti uang besar 4 gram. Kalau nggak ya uang ya recehan namun lumayan, dinar apa dirham perak. Itu beliau. Ini adalah fadlullah yu'tihi mayyasha. Ini adalah anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, maka beliau adalah seorang yang kaya raya. Di antara bukti kekayaannya adalah qala Anas. Anas mengatakan, laqad ra'aituhu, sungguh aku ingat. Ya. Hasil waris yang warisan yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Anas, laqad ra'aitu, sungguh aku melihat Abdurrahman bin Auf kusima likulli imra'atin min nisa'ihi ba'da mautihi, ya, masing-masing istrinya itu mendapatkan bagian sebesar mi'atu alfi dinarin, ya, 100 ribu dinar. Satu dinar ingat 4 gram, ya. Ini 100 ribu dinar, itu ya, 4 gram, kalau kita ambil 4 nya saja, gak usah koma 25 nya, 4 kali ya, 100 ribu, berarti satu istri dapat jatah 400 ribu, 400 ribu itu berarti 400 kilo ya. Satu istri itu dapat jatah warisan 400 kilogram emas. Anggap aja istrinya 4, jatah istri itu cuma 1/8. Jatah istri itu 1/8. Kalau istrinya 4, 1/8 dibagi 4. Maka 1/4-nya 1/8 itu 400 kilogram emas. Itu 1/4-nya 1/8. 1/8-nya? Ingat, jatah perempuan itu, jatah istri 1/8. Istrinya 4, ya 1/8 dibagi 4. Nah, 1/8 dibagi 4 itu ketemunya 400 kilogram emas. Belum lagi 1/8-nya. Kalau 1/8-nya, berarti 1/8-nya berapa? Berapa kilo? Hah? 1,6 ton. Itu 1/8-nya. Berarti satunya berapa? Lalu utuh warisannya itu berapa kilo emas? Itu baru ketemu 1/8. Itu baru ketemu 1/8. 1/8-nya. Nah, kalau ketemu 1/8 berarti kita bisa ketahui berapa satunya, ya kan? Tinggal dihitung kan. Nah, nanti ketemu utuhnya itu berapa peninggalannya Abdurrahman bin Auf. Padahal ke Madinah ya, itu tangan kosong, enggak punya apa-apa. Barakallahu laka fi ahlika wa malika, artinya Allahumma ya Allah ij'al fi ahlihi kasratal khair, ya Allah letakkanlah di tengah-tengah keluarganya kebaikan yang banyak, wa ziyadatan fil fadli, dan tambahan anugerah, wa ja'al malahu fi ziyadatin wa kasratin, dan jadikanlah hartanya selalu bertambah dan semakin tambah banyak. Kemudian doa liman aqrada ingdal qada'i. Doa yang kita tujukan kepada orang yang memberikan hutangan kepada kita pada saat kita melunasi utang. Maka ini doa yang diucapkan oleh orang yang berutang ketika dia melunasi utangnya. Maka Nabi ajarkan kepada kita untuk mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah untukmu, untuk keluargamu dan hartamu. Innama jaza'ut salafi, senyap balasan dari memberi utang adalah alhamdu wal ada'u, adalah memberikan sanjungan dan melunasi utang. Ini salaf itu dalam bahasa Arab artinya utangan. Salah satu maknanya adalah utangan. Demikian diatkan oleh An-Nasa'i dalam Amal Yawmi Walailah dan Ibnu Majah, dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Lengkapnya, istakrada minni dari sahabat Abdullah bin Abi Rabi'ah, beliau mengatakan, Nabi SAW pernah minta utangan kepadaku. Nabi berhutang kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah. Utangnya sebesar 40,000, 40,000, mungkin 40,000 dirham. Faja'ahu malun, lalu Nabi SAW mendapatkan harta, fadafa'ahu ilayya, kemudian Nabi melunasi utangnya. Ilayya kepadaku, waqal, sambil Nabi melunasi, Nabi mengatakan kalimat di atas. Barakallahu laka fi ahlika, wa malika inama jaza'u balasan kalau doanya insyaallah ini cuma barakallaka fi ahlika wa malika, adapun inama jaza'u salaf ini adalah kalimat tambahan, sinya balasan untuk orang yang memberikan utangan adalah kita sanjung dengan kita puji, dengan kita doakan wal ada, dan di dan melunasi utang. Inama jaza'u salaf, salaf maknanya al-qarat, utangan. Alhamdulillah ada, memberikan pujian dan pelunasan. Artinya balasan orang yang mau memberikan utangan kepada kita adalah bi'adai makunta iktarottahu, dengan melunasi utang yang engkau dapatkan darinya. Dan engkau bersyukur kepada, berterima kasih kepada orang yang telah memberikan utangan kepadamu ala ma'rufika, karena ala ma'rufi, karena kebaikan yang dia berikan, kebaikan yang dia berikan, dan mendoakan untuknya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan yang banyak untuk keluarganya dan hartanya. Kemudian doa wal khawfi minasyirki, doa berkaitan dengan rasa takut dari kemusyrikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku menyekutukanmu dalam keadaan aku tahu kalau ini adalah perbuatan kemusyrikan. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu, lima la a'lamu, untuk dosa yang aku kerjakan dalam keadaan aku tidak mengetahui dan menyadarinya. Diatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Musa Al-Asari dan sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Di sana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, ittaqu hadzal syirka. Jagalah diri kalian dari kemusyrikan. Fa inna akhfa, karena sesungguhnya kemusyrikan itu lebih samar daripada langkah-langkah semut. Faqala lahu man syaa Allah ayyakul, maka adalah salah seorang sahabat yang berkata kepada Nabi, tidak diketahui siapa dia, wa kaifa nattaqihi, wa Nabi, bagaimana kami bisa menjaga diri dari sebuah dosa yang lebih samar daripada langkah-langkah semut. Langkah semut saja enggak kelihatan. Kemanakah lagi dengan ini yang katanya lebih samar lagi, lebih tidak kelihatan lagi dari langkah semut. Wa akhfa, dan dia lebih samar dari langkah-langkah semut, wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan qulu, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika, dan seterusnya. Pencara mengatakan kemusyrikan pada dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah segala bentuk kemusyrikan, segala perbuatan yang asyari Allah subhanahu wa ta'ala menamainya dengan kemusyrikan. Wakana mutadominan, dan perbuatan tersebut mengandung unsur mengeluarkan seorang dari agama, mengeluarkan seorang dari Islam. Sedangkan syirik kecil adalah segala amal, boleh jadi ucapan, boleh jadi perbuatan, yang atlaqa alaihi syari'u wasfa syirki, yang Allah subhanahu wa ta'ala menamai perbuatan tersebut sebagai kemusyrikan, akan tapi perbuatan tersebut tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kemudian Sa'id al-Qahtani menilai definisi ini kurang tepat, dan beliau membawakan definisi yang beliau nilai lebih tepat, diambilkan dari perkataan Syaikh Turman As-Sa'di di Al-Qaul As-Sadid fi Maqasid Tauhid. Syarah Syaikh Turman As-Sa'di untuk kitab Tauhid. Beliau katakan yang tepat definisi syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syirik kecil definisinya adalah segala sarana, boleh jadi ucapan, perbuatan, ataupun keinginan hati, ya tatarok minha, yang dari sarana tersebut mengantarkan seorang, mengantarkan pelakunya menuju syirik besar, namun belum sampai pada tingkatan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentang definisi syirik kecil ada dua pendapat ulama. Pertama adalah pendapat penjelasan Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di di Qaul As-Sadid fi Maqasid At-Tauhid. Bahasanya syirik kecil adalah segala sarana menuju syirik besar. Maka itu bisa disebut syirik kecil. Maka berdasarkan definisi ini, maka membuat bangunan di atas kuburan itu sudah syirik kecil. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun di dekat kubur itu sudah disebut syirik kecil. Karena hal-hal ini membuat patung itu sudah syirik kecil. Karena itu sudah sarana yang mengantarkan pada kemusyrikan. Meskipun tiga contoh perbuatan ini tidak terdapat dalil yang mengatakan kalau itu adalah disebut oleh Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kemusyrikan. Karena definisinya adalah yang penting itu sarana. Menurut akal sehat, pertimbangan akal sehat, ini jadi sarana. Maka semuanya bisa disebut syirik kecil. Ini kalau berdasarkan definisi Sa'di. Definisi yang kedua adalah definisi yang disampaikan oleh pensyarah Hisnul Muslim, bahwasanya syirik kecil adalah segala perbuatan yang disebut oleh syariat sebagai kemusyrikan, namun tidak sampai pada berdasarkan dalil-dalil yang lain menunjukkan tidak sampai derajat syirik besar yang membatalkan iman. Dan ini adalah definisi yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di beberapa kitab beliau, di Syarah Wasithiyah, di Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, dan di beberapa tempat yang lain. Dari dua definisi ini, wallah ta'ala alam, yang lebih tepat adalah definisi yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu ta'ala. Adapun definisi ke syirik besar, maka ada definisi sempit dan ada definisi luas. Definisi sempit untuk syirik besar adalah sebagaimana yang dibawakan oleh Syaikh Sa'id Al-Qahtani dan dibawakan oleh Syaikh Abdul Manan Sa'di, yaitu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana perkataan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul. Wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Berdoa, yaitu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, di samping beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut definisi ini, kemusyrikan itu hanya dalam uluhiyah, dalam ibadah. Dan ini kurang lengkap, karena ada kesyirikan dalam asma wa sifat, dan ada kemusyrikan dalam rububiyah. Karena kemusyrikan tidak hanya dalam uluhiyah. Adapun kenapa sebagian ulama mendefinisikan kemusyrikan dengan kemusyrikan dalam uluhiyah, dalam ibadah? Karena ini yang paling sering terjadi. Ini yang paling sering terjadi, kemusyrikan dalam ibadah. Karena kemusyrikan dalam ibadah inilah yang menyebabkan terjumusnya orang musyrik jahiliyah. Dan karena menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, dan pentingnya keyakinan bahwasanya ibadahnya hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Sedangkan definisi yang lengkap untuk syirik adalah mencakup ada syirik dalam ibadah, syirik dalam asma wa sifat, dan syirik dalam rububiyah. Dengan kita katakan, menyamakan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah dalam hak khusus Allah, baik itu rububiyah, asma wa sifat, ataupun ibadah. Lebih sama daripada langkah semut, yaitu gerakan semut dan berjalannya semut di atas bumi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Nah, kapan doa ini diucapkan? Maka ada dua kemungkinan. Ya, tamil dimungkinkan doa ini diucapkan setiap hari. Ya, dijadikan wirid setiap hari. Kemungkinan yang kedua, diucapkan kulama setiap kali sabaqa ila nafsi al-wukuf, dalam hati terdapat keinginan, wa al-wukuf ma'al asbab, untuk berhenti meninggalkan kemusyrikan di samping bersamaan dengan melakukan usaha-usaha untuk menjauhi kemusyrikan. Jadi ketika ada kemusyrikan dan kita ingin untuk kita melakukan upaya untuk menghindarinya, maka kita kepada saat itu berdoa. Maka ada sebab yang dilakukan, ada usaha yang dilakukan. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mencegah kemusyrikan dari diri Anda kecuali zat yang mengurusi penciptaan Anda, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika Anda meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan melindungi Anda, karena tidak akan merugi orang yang menyandarkan hatinya kepada Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengajari kita untuk memohon perlindungan ini, supaya seorang itu tidaklah bermudah-mudah untuk mengandalkan usaha. Dan terikat dengan usaha. Karena jika orang itu mengandalkan usaha dan mengikatkan diri dengan usaha, fala yazalu ayati al-amru, maka apa yang diharapkan itu akan sia-sia, wayahmal, dan akan sia-sia, tidak akan terwujud. Hatta sehingga akhirnya tahilla, terurailah, terlepaslah al-aqdatu, ikatan yang darinya terdapatlah ikatan iman, karena ikatan iman telah terurai, maka jadilah dan masuklah dalam kekafiran tanpa disadari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita untuk memohon perlindungan kepada Allah supaya teranglah dan bersinarlah cahaya keyakinan di dalam hati. Ya, maka maka beliau sampaikan ada dua kemungkinan kapan mengamalkan doa ini. Boleh jadi dijadikan wirid setiap hari, boleh jadi ketika seorang itu melakukan usaha-usaha untuk menghindari diri dari kemusyrikan. Maka misalnya seorang itu lihat ada acara kemusyrikan, kemudian dia lewat, atau dia lihat sesaji, kemudian dia melewatinya, maka dia ketika itu berdoa. Dia meninggalkannya, atau bukan menghancurkannya, menghancurkan sesajen tersebut, sambil dia berdoa dengan doa ini, dengan tujuan apa? Kita tidak mengandalkan usaha kita, untuk terjaga dari kemusyrikan. Namun kita di samping melakukan usaha untuk menjauhkan diri dari kemusyrikan, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga dari kemusyrikan. Itu jika makna doa ini diamalkan pada saat kita melakukan usaha-usaha untuk menjaga diri dari kemusyrikan. Ya, demikian yang kita kaji dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan kemarin Sabtu yang belum terbaca. Apa keutamaan perbedaan lafaz as-shalatu dengan pakai ta' marbutah tanpa dengan dan sebelumnya alif, namun dalam Al-Quran ditulis as-shalatu dengan pakai waw? Jawabannya, menurut jumhur ulama wajib menulis ayat-ayat Al-Quran dengan rosem Utsmani, dengan cara tulisan yang diajarkan dan ditinggalkan oleh Khalifah Utsman. Dan tidak boleh menulisnya dengan rasem imla'i. Jadi rasem cara tulis itu ada dua macam. Ada rasem imla'i, itu cara tulis yang standar yang kita kenal saat ini dalam bahasa Arab, yang namanya as-salatu itu ya alif lam sot, habis itu lam, habis itu kemudian alif, kemudian ta' marbutah. Ini rasem imla'i. Namun tidak semacam ini rasem Utsmani. Rasem Utsmani alif lam sot lam wawu ta' marbutah. Dan menurut jumhur ulama wajib hukumnya menulis ayat Al-Quran dengan rasem Utsmani dan tidak boleh menulisnya dengan rasem imla'i. Apakah doa kafaratul majlis diucapkan sebelum salam? Ya, bisa diucapkan sebelum salam jika ya seorang mau pergi, maka dia bangkit berdiri, kemudian mengucapkan doa kafaratul majlis, kemudian dia pergi. Kemudian salam dan pergi. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf itu mana yang lebih kaya? Waduh, Allah alam, ini belum mengadakan penelitian dan penghitungan harta kekayaan mereka. Nah. Bisnis apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Jual beli. Ya. Apa ada metode atau buku yang membahas tentang cara bisnis Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan? Wah, Allah alam, saya enggak tahu. Yang jelas, ala kulli hal, kemampuan insting bisnis yang tajam dan kemampuan yang hebat itu adalah fadl minallah, itu bakat, ya, sehingga punya kemampuan mau bisnis apa saja menghasilkan uang. Ini adalah satu bakat yang Allah berikan pada masing-masing orang. Bolehkah menggabungkan acara makan-makan atau garis miring mengundang kaum muslimin digabungkan antara acara khitanan dan akikohan dalam rangka untuk menghemat biaya? Maka jawabannya tentang masalah acara makan-makan dalam acara khitanan, maka yang benar itu mubah. Maka enggak usah dikerjakan kalau memang enggak punya biaya, ya enggak masalah. Bahkan memberat-beratkan diri dan harus memaksakan diri untuk mengadakan padahal ada satu hal yang mubah, ini menunjukkan i'tiqad yang tidak benar. Dianggap berarti sebagai satu kewajiban dan keharusan, dan ini enggak benar karena hukumnya cuma mubah. Bahkan diperselisihkan kebid'ahannya. Jadi walimatul khitan itu diperselisihkan kebid'ahannya. Sebagian ulama membid'ahkannya dan sebagian ulama membolehkannya. Dan yang benar adalah mengatakan hukumnya boleh dan mubah, dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Oleh karena itu orang yang tidak memiliki kemampuan sudah akikah saja, enggak usah khitan karena ini mubah. Jika kita menjadi imam sholat, apakah semua dhamir yang menunjukkan aku diganti dengan kita? Jawabannya tidak. Yang diganti adalah jika seorang itu berdoa dan diaminkan oleh orang lain. Apakah ada tuntunan setiap kali selesai sholat, setelah salam, maka jamaah yang telah selesai mengucapkan Allah Akbar sebanyak dua kali atau lebih? Benarkah demikian? Ya, ada yang menyampaikan kalau menjelaskan kalau dan kalau setelah selesai ucapan salam mengucapkan takbir. Ya. Namun tentang bilangannya sebatas pengetahuan saya, tidak ada bilangan berdasarkan riwayat yang ada. Tidak ada bilangannya tentang berapa kali harus diucapkan. Ada seorang yang bekerja di bank ribawi dan berniat untuk segera pensiun, yaitu pensiun dini. Dan ternyata peraturan tersebut tidak berlaku lagi atau harus bekerja hingga masa pensiun. Apa yang harus dilakukan? Keluar. Ya, tidak boleh orang berterus-menerus dalam perbuatan yang haram. Apakah doa takut akan kemusyrikan ini bisa dipakai dalam rangka takut berbuat riya? Bisa, karena riya adalah termasuk kemusyrikan. Bagaimanakah bentuk dari zakat pertanian? Apakah jenisnya harus sama? Seandainya jenis tanamannya beda, apa ukuran yang dipakai untuk menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan? Pada asalnya, zakat itu adalah sejenis dari benda yang dizakati. Maka jika seorang itu zakat gabah, zakat padi, maka bentuk zakatnya adalah gabah dan padi. Tidak boleh berpindah kepada yang lainnya. Pada asalnya tidaklah diperbolehkan. Apakah boleh menyingkat doa dalam SMS? Jawabannya doa itu adalah bainana wa bainallah. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun maka jika doa tersebut adalah doa yang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah disyariatkan untuk diperdengarkan dan diberitahukan, ya tidak usah dikirimkan lewat SMS. Dan jika doa tersebut adalah doa yang memang disyariatkan untuk diperdengarkan kepada orang lain, semacam ucapan jazakumullah khairah, ya, maka ini diperdengarkan, maka doa yang semacam ini ya, selayaknya ya, tentu diberitahukan kalau kita mengucapkan dan diperdengarkan, dalam hal ini disampaikan, di SMS-kan, dan ya, sebaiknya jangan disingkat. Kalau ada seorang yang mengucapkan kepada kita uhib buka, dan tidak ada kata-kata filahnya, apakah jawabannya sama? Ya, dilihat apa maknanya. Jika uhibuka di sini maknanya adalah sebagaimana maksudnya adalah uhibuka fillah, maka jawabannya sama. Jika ada seorang perempuan yang mengucapkan kepada saya uhibuka fillah dan saya seorang laki-laki, apa yang harus saya perbuat? Ya, kira-kira sudah siap apa belum? jawabannya ya kalau belum siap, maaf saya belum siap menerima kata-kata tersebut. Ya, ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan yang lain yang lebih baik daripada saya. Itu jawabannya. Kalau memang sudah siap dan memang cocok, oh ya nanti saya tak ngomong sama bapak, kapan bisa melamar. Apa hukum berbicara ketika berwudu? Jawabannya boleh jika hal itu tidak menjadi sebab borosnya air. Jika itu menjadi karena ngobrol, bicara ketika wudhu itu menyebabkan borosnya air, maka terlarang karena ini jadi sarana menuju hal yang terlarang. Dan sarana menuju hal yang terlarang, hukumnya terlarang. Apakah 10 ayat terakhir dari surat Kahfi termasuk doa agar terlindung dari Dajjal ataukah hanya 10 ayat yang pertama dari surat Kahfi? Bisa dua-duanya. Bisa 10 awal dan bisa 10 akhir. Itu bisa jadi amalan untuk melindungi diri dari Dajjal. Menyediakan snack untuk penguji skripsi dengan niat sedekah, bisa atau bisa dan bolehkah? Jawabannya, niat yang baik semata tidak cukup. Harus dengan cara yang benar. Nah, niat baik harus diiringi dengan cara yang benar. Dan ini adalah cara yang tidak benar, meskipun niatnya baik. Ya. Sama persis dengan orang yang mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, niatnya sedekah. Ya. Sedekah untuk mayit boleh. Sampai dan berpahala untuk mayit. Ya, sedekah untuk mayit. Ya. Namun, sedekah untuk mayit, kenapa harus tanggal 3? Emang 3 kematian 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya. Nah, ini menjadi cara yang terlarang. Sebagaimana telah kita ketahui bahasanya, siapa saja memberikan harta sebagai tips, sebagai tambahan, padahal dia sudah bekerja di satu instansi dan dia digaji untuk melakukan kegiatannya, maka ini adalah harta hulul. Maka kita tidak boleh memberikan harta hulul. Kecuali kalau memang terpaksa dalam pengertian, nanti kalau kita tidak memberikan hulul, maka kita dizalimi, maka ini daf'u zulmi. Nah, dan dalam keadaan semacam ini, maka ini haram kepada orang yang mengambil harta hulul dan boleh bagi orang yang memberikannya. Dan jika tidak ada tingkat kekhawatiran adanya kezaliman dan pengambilan hak kita akan tidak ditunaikan dengan baik tanpa snack. Nah, nanti kemudian nilai A jadi C gara-gara enggak bikin snack. Kalau gara-gara enggak bikin snack untuk penguji skripsi nanti nilai A jadi C, ya kasihkan aja enggak apa-apa. Dan itu haram untuk dia dan boleh untuk Anda. Tapi kalau tidak sampai tingkatan demikian, ya maka hukumnya enggak boleh. Saya biasa melakukan salat berjamaah di masjid A, tapi terkadang saya melakukannya di masjid B. Perlu diketahui saya melakukan salat di masjid B, dikarenakan pelaksanaan salat di masjid B lebih dulu dan lebih cepat selesainya dibandingkan salat di masjid A. Bagaimanakah hukumnya? Jawabannya boleh-boleh saja. Jika memang itu semua dalam masjid yang sama dekatnya. Dan perpindahan dia tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan sakit hati imam di masjid A, wah oh ini sudah enggak lagi mau sholat sama saya dan seterusnya. Jika tidak menimbulkan dampak-dampak semacam itu, maka hukumnya diperbolehkan. Bolehkah doa kebaikan pasangan diganti dengan domir kami yaitu na, sehingga tetap diucapkan oleh suami namun maksudnya juga untuk istri juga? Wallah alam tentang hal ini, saya belum mendapatkan keterangan tentang hal ini. Ini keterangan yang saya dapatkan kemarin sudah saya sampaikan. Zahir hadis menunjukkan kalau itu suami saja. Nah, ada ulama yang menjelaskan, saya masyhur Hasan Salman menjelaskan bahasanya ini di samping dilakukan oleh pihak suami, ini juga dilakukan oleh pihak istri. Apakah doa memohon empat keselamatan hanya makbul ketika dibaca dalam tasawuf akhir? Apakah menjadi tidak makbul jika dibaca di luar sholat? Maka jika dibaca di luar sholat sebagai doa ul mas'alah, doa permohonan, dibaca di antara azan dan iqamah dan seterusnya, maka tidak mengapa. Namun jika seorang itu meninggalkannya, meninggalkan berlindung dari empat hal ini di akhir tasawuf akhir, maka perlu diketahui ulama berselisih pendapat tentang dosanya. Karena memohon perlindungan dari empat hal ini di setelah tasawuf akhir, itu wajib menurut sebagian ulama, dan ini pendapat Taus bin Kaisan dari kalangan tabi'in, dan itu yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani di sifat salat Nabi, sehingga beliau beri judul bab wujub ta'awud, wajibnya berta'awud, mohon perlindungan dari empat hal. Sedangkan jumhur ulama menilainya adalah sebagai amalan yang dianjurkan, dan tidak, dan bukan sebuah kewajiban. Maka jika satu hal itu diperselisihkan ulama wajibnya, maka hendaklah kita lebih hati-hati, dan berupaya untuk tidak meninggalkannya, meskipun kita lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan tidak wajib. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam berdoa alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.